Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ikraman wa tauhidan wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Qala syarahimahullahu ta'ala wujubu tashahudil awwali wa masyru'iyyatud du'a'i fihi. Wajibnya, wajib bertasyahud awal dan disyariatkan berdoa padanya. Qala syarahimahullahu ta'ala thumma kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakra'u fi kulli rak'ataini atahiyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca pada setiap dua rakaat at-tahiyah. Wa kana awwalu ma yatakallam bihi 'indal qa'dati at-tahiyatu lillah. Dan ada pertama-tama apa yang diucapkan dengannya ketika duduk adalah at-tahiyatu lillah. Wa kana idza nasiyaha fi raka'atainil ulayaini yasjudu lisahwi. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila lupa at-tahiyah pada rakaat dua rakaat yang pertama, Nabi sujud sahwi. Wa kana yamuru biha fa yaqul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengannya, yaitu dengan tahiyat tersebut, seraya mengatakan idza qa'adtum fi kulli raka'ataini faqulu at-tahiyatu ila akhir wal yatakhayyar ahadun minad du'a. Ada ahadun minkum atau ahadukum? Wal yatakhayyar ahadakum. Ya, baik. Waliyatakhayyar ahadukum minad du'a a'jabahu ilaih falyad'ullah azza wa jalla bih. Apabila kalian duduk, idza qa'adtum, apabila kalian duduk pada setiap dua rakaat, maka ucapkanlah at-tahiyatu sampai selesai ila akhir, dan pilihlah dan hendaklah seseorang di antara kalian memilih doa. Waliyatakhayyar memilih ahadukum, salah seorang antara kalian, minat doa dari doa ajabahu ilaih yang paling disenangi, yang paling disenangi kepadanya. Faliyadullah azza wa jalla bih, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah azza wa jalla dengannya. Wa fi lafdin qulu fi kulli jilsati at-tahiyatu wa amara bih al-musii'a salatuhu aidan kama taqaddam anifan. Dan di dalam lafaz yang lain Nabi SAW mengatakan ucapkan oleh kalian pada setiap kali duduk at-tahiyatu, pada setiap kali duduk at-tahiyatu. Dan Nabi SAW memerintahkan dengannya kepada sahabat yang solatnya keliru juga, sebagaimana sudah berlalu tadi. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'allimuhum at-tashahud kama yu'allimuhum as-surata minal Qur'an. Terus apa ini? Sedikit. Wa sunnatu. Ya, kalau foto ini terputus sedikit. Wa sunnatu ikhfa'uhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajari mereka, itu mengajari para sahabat at-tasyahud, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajari mereka surat dari Al-Qur'an, dan yang sunnah adalah menyembunyikannya, yakni memelankan tasyahud tersebut. Asy-Syalbani rahimahullahu taala menjelaskan pada catatan kaki pada ucapan beliau pada hadis Nabi, "Idza qa'adtum fi kulli raka'ataini faqulu at-tahiyyat ila akhir wal yatakhayyar ahadukum minad du'a a'jabahu ilaih falyad'ullaha 'azza wa jalla bih." Apabila kalian duduk pada setiap dua rakaat, maka ucapkan at-tahiyyah sampai selesai, dan hendaklah seseorang di antara kalian memilih doa yang paling disenangi. Maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla dengannya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, "Qultu wa dhahirul hadis yadullu ala masyru'iyyati du'a fi kulli tasyahud walau kana la yalihi assalam." Wa huwa qulu Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Aku berkata, dan zahirnya hadis menunjukkan atas disyariatkannya berdoa pada setiap tasyahud, sekalipun ada setelahnya tidak mengucapkan salam. Dan ini adalah pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Dan ini pada setiap tasyahud, walaupun tasyahud awal, ya, walaupun tasyahud awal, nah, yang menurut saya adalah disyariatkan untuk berdoa. Yaitu berdoa semisal berlindung dari azab neraka, dari azab kubur, ya, dari fitnah dunia, nah, dari fitnah dajjal dan seterusnya. Ya, karena di sini dikatakan fal yatakhayyar ahadukum minad du'a a'jabahu ilaih. Hendaklah seseorang di antara kalian memilih doa yang disenanginya, yang paling disenanginya. Hadis ini tidak ditentukan atau dibatasi dengan tasyahud akhir saja. Ya, tetapi umum. Ya, tapi umum. Yani apabila kalian duduk pada setiap dua rakaat. Ini walaupun tasyahud awal. Ya, nah, dimisalkan ya. Misalkan antum sholat berjamaah, antum sudah selesai tasyahudnya. Ya, misalkan sampai sholawat. Ya, sampai sholawat. Dan sementara imam belum bangkit berdiri. Karena antum jangan diam, antum baca apa doa. Ya, antum baca doa. Ya. Nah. Bisa pahamin ya? Baik. Siyagu tasyahud. Sekarang lafaz-lafaz tasyahud. Kemudian sebelumnya pada nam wa kana idza nasiha fi raka'atainil ulayani yasjudu lisahwi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila lupa tasyahud awal, lupa nam tasyahud awal itu pada dua rakaat yang pertama, Nabi melakukan sujud sahwi. Ini berlaku juga untuk setiap orang, yakni apabila imam lupa tidak tasyahud awal, maka di akhir salat sujud sahwi. Atau mungkin seorang sholat sendirian lupa tasyahud awal, maka di akhir sholat sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu sujud dua kali. Ya, sujud dua kali tergantung nanti lupanya. Enam, ada yang sujud sahwi sebelum salam. Ya, kalau sujud sahwi sebelum salam, enam, taib, ya, baca dulu tasyahud, ya, baca dulu tasyahud sampai selesai, sebelum salam sujud dua kali. Ya, sujud dua kali. Nah, setelah itu salam. Nah, sujud sahwi setelah salam, ini baca dulu tasyahud sampai selesai, salam, salam, kanan kiri, kemudian sujud sahwi dua kali, kemudian salam. Tidak ada tasyahud setelah sujud sahwi, ya. Nah. Baik. Bagi misalkan imam lupa, ya. Tidak tasyahud awal. Ya, dia tasyahud awal, kemudian makmumnya misalkan tidak mengingatkan, sementara imam sudah berdiri, enam, ya, tidak perlu kembali lagi. Jadi kalau kata Syekh Ibnu Saimin rahimahullahu taala, kalau imam baru mau berdiri, ya, belum terpisah paha dari betisnya, kan? Kan duduk istirahat, ya? Duduk istirahat, kan? Mau berdiri, kan? Terus makmum mengetahui bahwasanya imam mau berdiri, subhanallah, maka imam kembali duduk, duduk tasyahud, ya? Tapi kalau misalkan imamnya sudah berdiri, sudah terpisah antara paha dengan betisnya, kemudian makmum misalkan mengucapkan subhanallah, imam terus berdiri, ya? Imam terus berdiri, dan makmum nggak usah mengulang-ulang tasbihnya, ya? Nanti di akhir sholat diganti dengan sujud sahwi, ditambal dengan sujud sahwi, ya. Nah, teh begitu juga kalau misalnya antum sholat sendirian, karena misalnya antum sudah bangkit dari rokat kedua, sudah bangkit dari rokat kedua, lupa tasyahud awal. Nah, apabila paha sudah terpisah dari betis, maka lanjutkan, ya, lanjutkan berdiri, kemudian nanti di akhir sholat sujud sahwi. Ya, nah, penjelasan saya ini terima kasih. Demikian. Ya, nah. Lafad-lafad ataupun enam lafad-lafad tasyahud. Wa 'allamahum sallallahu alaihi wa alihi wasallam anwa'an min siyaghi tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat macam-macam dari lafad-lafad tasyahud. Al-awwal tasyahud Ibni Mas'ud. Yang pertama tasyahud yang diajarkan oleh Ibnu Mas'ud, qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atashahud wa kafi baina kafaihi kama yuallimuni asurata minal Quran. Berkata Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajariku, allamani, mengajariku atashahud, dan tanganku di antara kedua tangannya. Tanganku, kata Ibnu Mas'ud, di antara kedua tangannya. Ada yang mengatakan ya, tanganku digenggam, ya, baina kafaihi itu digenggam. Nam oleh Nabi SAW, sebagaimana Rasulullah SAW mengajariku surat dari Al-Quran. Ya, perhatikan lafadznya. Antum ikuti pelan-pelan ya. Yang antum tasawuf yang antum baca yang mana? Ya. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, sampai situ dulu ya. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Fa innahu idza qala dzalika asaba kullu 'abdin sholihin fis samai wal ard. Maka sesungguhnya apabila dia mengucapkan yang demikian, yakni orang yang salat mengucapkan yang demikian, wa alai assalamu alaina wa alai badil salihin, asaba kullu 'abdin sholih fis samai wal ard, mengenai atau meliputi setiap hamba soleh yang di langit dan di bumi. Baik, dalam sujud lafaz tasyahudnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nam wa huwa baina dhahranina falam aqbidu qulna assalamu ala nabi. Ini perkataan Ibnu Mas'ud lagi. Baik. Jadi lafaz tasyahudnya, kita ulangi. At-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ tasyahudnya. Ya. Sedangkan ucapan Ibnu Mas'ud, wa huwa baina dhahranina. Dan dia yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kami, baina dhahranina, di tengah-tengah kami atau masih hidup. Ya. Atau masih hidup, terjemah bebasnya begitu. Ya, falama qubidho, maka ketika Nabi telah wafat, qubidho yaitu wafat, ya. Kulna kami mengatakan dalam tasyahud tersebut, assalamu alan nabiyyi. Assalamu alan nabiyyi. Ya, jadi tidak assalamu alaika ayuhan nabi, tapi langsung assalamu alan nabi. Ketika Nabi sudah meninggal dunia. Nah, saya pahami mana tasyahudnya sama dengan yang antum baca? Ya, Hah? Toyib. Enam. Di sini Asy Al-Albani rahimahullah taala enam menjelaskan enam makna daripada tasyahud tersebut, ya. Kalau diartikan secara bahasa, attahiyatulillah, enam segala penghormatan milik Allah, wassalawatu dan doa-doa, wa thayyibatu dan kebaikan-kebaikan. Assalamu alayka ayuhan nabi. Keselamatan, semoga keselamatan atas engkau wahai nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat Allah dan barokahnya. Assalamu alayna. Senam semoga keselamatan atas kami. Wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Ashhadu an la ilaha illallah. Sebelumnya ada perkataan atau ada ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, fa innahu idza qala dzalika, maka sesungguhnya apabila dia, itu orang yang salat mengucapkan ini, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, semoga keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh, maka doa ini mengenai atau meliputi asoba, meliputi dan setiap hamba yang soleh, baik hamba itu berada di langit maupun di bumi. Ya. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Baik. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan perkataan Ibnu Mas'ud, wa huwa baina dhahronina, dan dia di tengah-tengah kami, yakni masih hidup. Ya, masih hidup. Falama kubidha, maka ketika Nabi wafat, kami mengucapkannya assalamu ala nabi. Jadi ucapan tasyahudnya attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu ala nabi. Tidak assalamu alaika ayuhan nabi. Ya, tapi assalamu ala nabi. Karena kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, qultu wa huwa wa qulu Ibnu Mas'ud kulna assalamu ala nabi, yani anna sahabata radhiyallahu anhum kanu yaqulun assalamu alayka ayuhan nabi fi tashahud wan nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun. Ya, bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka dahulunya mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi dalam tasyahud, dalam tasyahud, dan Nabi SAW masih hidup, hayyun. Falamma mata adalu an dzalika wa qalu assalamu ala nabi, maka ketika Nabi telah meninggal, mereka memalingkan dari yang demikian, ya, atau mengganti, ya, dari yang demikian, dan mereka mengatakan assalamu ala nabi. Nah, wala budda ayyakuna dzalika bitaukifi minhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mesti nam bahwasanya yang demikian itu ayyakuna dzalika, bahwasanya yang demikian itu nam dengan taukif, ya, dengan petunjuk atau persetujuan, ya, walaupun Nabi sudah meninggal, ya, nam dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, nam wa yu'ayyiduhu nam anna Aisyah radhiyallahu anha kadzalik kanat tu'allimuhum at-tasyahud fi shalah assalamu ala nabi, dan menguatkan juga bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha seperti itu juga, beliau Aisyah radhiyallahu anha mengajari para sahabat, tu'allimuhum mengajari mereka, mengajari para sahabat at-tasyahud di dalam salat mengucapkan assalamu ala nabi. Ya, nah. Taib ya, ya 6. Qala al-Hafid rahimahullahu taala, hadhi ziyadah dhahiruha annahum kanu yaqulun assalamu alayka ayuhan nabi bikafil khitab fi hayati nabi sallallahu alaihi wa sallam. Falamma mata nabi sallallahu alaihi wa sallam taraku al-khitab wa dzakaruhu bilafz al-ghaibah. Fasaru yaqulun assalamu alan nabi. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, tambahan ini, hadis ziyadah, tambahan ini zahirnya bahwasanya mereka dahulu para sahabat mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi dengan kaf khitab, dan kaf khitab dan huruf kaf yaitu assalamu alayka, huruf kaf dan huruf khitab, ya, lawan bicara di masa hidupnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, falamma mata, mereka meninggalkan khitab tersebut, mereka meninggalkan huruf kaf, dan mereka menyebutkan dengan lafaz ghaibah, dengan lafaz ghaibah, ya, yaitu huwa. Maka menjadi mereka mengatakan assalamu alan nabi, ya, tidak assalamu alaika lagi, tapi assalamu alan nabi, ya. Nah, ya, yalah kulihal, dan ini, ya, tidak mungkin para sahabat berijtihad dalam hal ini, ya, tidak mungkin, karena ini ibadah yang tauqifiyah, ibadah yang sifatnya khusus datang di dalam syarat ini, ya, tidak mungkin para sahabat berijtihad dalam masalah ini. Jadi baik ya, wallahu alam, dalam tasawuf tersebut, ya, setelah Nabi SAW meninggal dunia diganti lafaz khitabnya atau huruf khitabnya dengan dhamir ghaibiyah, ya, dan dhamir ghaibiyah dengan kata ganti orang ketiga itu assalamu ala nabi, ya. Nah, wallahu alam bisawab. Taib, sekarang tasyahud Ibnu Abbas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'allimuna at-tasyahud kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Fa kana yaqul at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Wa fi riwayatin abduhu wa rasuluh. Dan tasyahudnya Ibnu Mas'ud, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajari kami at-tasyahud sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengajari kami surat dari Al-Qur'an. Maka Nabi sallallahu alaihi mengatakan at-tahiyatu, at-tahiyatul mubarakatu shalawatu thayyibatu lillah. Ya. Jadi balik sedikit, ya, berbeda sedikit dengan yang pertama. Nah, baik, antum ikuti, ya, ikuti tasyahudnya yang mana yang antum biasa pakai. At-tahiyatu, at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, yang antum biasa pakai mana? Syahadat tasyahud Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas? Ibnu Mas'ud. Baik. Yang berikutnya, tasyahud Ibnu Umar. Tasyahud Ibnu Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala fi tasyahud at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Qala Ibnu Umar zidtu fiha wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Qala Ibnu Umar wazidtu fiha wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, dari Umar radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam tasyahudnya, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, zidtu fiha, aku tambahkan padanya, wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan semoga keselamatan taib atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, zidtu fiha, aku tambahkan padanya, wahdahu la syarikalah. Nah, semata-mata tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Baik, di tasyahudnya Ibnu Umar, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. At-tasyahud Abi Musa Al-Asy'ari. Tasyahud Abu Musa Al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa idza kana 'inda al-qa'dati falyakun min awwali qawli ahadikum at-tahiyatu thayyibatu shalawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sabu kalimatin hunna tahiyyatus shalah. Berkata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan apabila ketika duduk, maka pertama-tama, maka hendaklah ada yang pertama-tama ucapan salah seorang kalian adalah at-tahiyatu at-thayyibatu as-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tujuh kalimat. Sabu kalimatin, tujuh kalimat. Nam hunna tahiyatus shalah. Nam yang dia itu adalah bacaan tasyahud dalam salat. Bacaan tasyahud dalam salat. Nam. Tasyahud Umar bin Khattab. Tasyahudnya Umar bin Khattab. Kana radhiyallahu anhu yu'allimun nas at-tashahud wa huwa 'alal mimbar yaqul qulu at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-thayyibatu lillah assalamu alayka ila akhir mithlu tashahud ibni Mas'ud. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajari manusia tasyahud, sedangkan beliau di atas mimbar. Beliau mengatakan, ucapkan oleh kalian at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ila akhir, sampai selesai. Semisal tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Semisal tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Nah, jadi awalnya saja yang berbeda, ada at-tahiyatu lillah wa az-zakiyatu lillah. Ya, nah. Berikutnya tasyahud Aisyah. Qala al-Qasim bin Muhammad, kanat Aisyatu tu'allimuna at-tasyahud wa tushiru biyadiha. Taqul atahiyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah. Assalamu ala nabi bil akhir tasyahud Ibni Mas'ud. Berkata Al-Qasim bin Muhammad, Aisyah radhiyallahu anha mengajari kami tasyahud dan berisyarah dengan tangannya seraya berkata, at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah. Assalamu ala nabi ila akhir, sampai selesai seperti tasyahud Ibnu Mas'ud. Ya, selesai akhirnya seperti tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Nah, ini lafaz-lafaz tasyahud, lafaz-lafaz tasyahud. Nah, tasyahud tersebut. Nah, itu sampai syahadat, sampai dua kalimat syahadat, ya. Sedangkan solawat itu lain lagi. Dalam artian kalau antum misalkan coba ucapkan apa namanya? Tasyahud, ya. Doa tasyahud misalkan. Maka ucapannya adalah sampai attahiyatulillah sampai dua kalimat syahadat. Ya, bukan sampai solawat. Solawat itu lain lagi. Ya, lainnya. Tidak termasuk dalam doa tasyahud. Hanya saja enam solawat juga dibaca ketika duduk tasyahud tersebut. Ya. Nah, adapun yang dikatakan doa tasyahudnya itu sampai dua kalimat syahadat. Baik. Sampai sini ada yang tanyakan? Sujud sawi tadi dijelaskan dimana ada yang sebelum setelah pada tahiyatul akhir kemudian sebelum salam sujud lagi tambah dua rakaat kemudian tambah dua rakaat masih tambah dua rakaat dua kali sujud kemudian tadi ada satu lagi setelah salam kemudian sujud lagi kemudian salah. Karena ini yang dilakukan sebelum dan sesudah itu di dalam seseorang dia lupa itu, entah dia lupa dia dikurangi seperti apa sholat sujudnya atau dia mungkin menang dia dah lupa dan tambahan sholatnya kemudian seperti apa dia pun sujud sawi. Baik. Ya, sebetulnya pembahasan sujud sawi juga ini agak panjang. Ringkasnya, ya. Sujud sahwi itu ada yang seperti yang dikatakan, ada yang dilakukan sebelum salam, dibaca tasyahud dulu sampai selesai, sampai doa, ya. Sampai doa, enam berlindung dari enam perkara kemudian doa yang lainnya, sebelum salam sujud sahwi dulu, sujud sahwi, ya. Setelah sujud sahwi dua kali bukan dua rakaat ya, dua kali, kemudian salam kanan kiri. Ada yang sujud sahwi dilakukan setelah salam. Dibaca tasyahud dari awal sampai akhir, sampai membaca doa sampai pokoknya selesai. Salam kanan kiri, kemudian sujud dua kali, kemudian salam. Tidak ada tasyahud setelah sujud sahwi. Ya, setelah sujud dua kali langsung salam. Ya, kanan kiri. Ya, itu selesai. Nah, ada yang mengatakan sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam kalau terjadi penambahan. Sebab dilakukan sujud sahwi itu karena terjadi penambahan dalam sholat atau terjadi pengurangan atau terjadi keraguan-raguan, ya keraguan-raguan. Nah, kadang penambahan atau pengurangan atau keraguan-raguan. Ya, nah, baik. Ada yang mengatakan ya sujud sahwi dilakukan yang sebelum salam kalau terjadi penambahan. Kalau terjadi penambahan ada juga yang mengatakan kemudian yang dilakukan setelah salam kalau terjadi pengurangan, terjadi kekurangan. Ada yang mengatakan ya sujud sahwi wasi boleh-boleh saja, yang mana saja, mau dilakukan setelah salam maupun sebelum salam. Ya. Yang ketiga adalah ya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, ya misalkan Nabi pada waktu sholat duhur, dua rakaat salam. Kemudian Nabi duduk, kemudian Nabi bersandar ke tiang masjid, kemudian sempat bercerita dalam artian Enam, ada sahabat yang menanyakan, wahai Nabi, apakah sholat ini dikosor, ya, diringkas, atau kau lupa? Nah, lahir sampai selesai, kemudian setelah Nabi mendapatkan apa namanya penjelasan dari sahabat yang lain, bahwasanya seperti yang dikatakan dulu yadain, Nabi kemudian sholat lagi, tambah dua rakaat, sampai tasyahud, para sahabat menunggu untuk salam. Ternyata Nabi sujud dua kali, sujud sahwi, setelah itu baru salam. Nah, sebagian pendapat mengatakan, jadi sujud sahwi itu dilakukan sebagaimana Nabi sujud sahwi. Gitu. Nah, ini mungkin pendapat yang paling tepat, yang paling kuat. Jadi, bagaimana lupanya, ya, bagaimana atau bagaimana sebabnya, maka sujud sahwi dilakukan seperti itu. Jadi kalau misalkan terjadi tadi apa, pengurangan misalkan, ya, dalam sholat duhur misal, ya. Tidak mesti dalam sholat duhur, ya, mungkin sholat asar ataupun yang seterusnya. Nah, maka sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Nah, ya, dan seterusnya. Nabi pernah sholat asar kalau tidak salah, ya, salah satu sholat siang. Lima rakaat. Kemudian Nabi sampai para sahabat tidak mengingatkan, tidak mengucapkan tasbih. Kenapa? Karena para sahabat menyangka mungkin ada mansukh, ada wahyu yang diturunkan sholat asar jadi lima rakaat, ya kan, pada zaman wahyu masih diturunkan, ya, masa, karena Nabi masih hidup, jadi mungkin ada pemansuhan, mungkin masih ada syariat yang baru diturunkan. Saya para sahabat tidak mengingatkan, tidak mengucapkan tasbih. Nah, setelah Nabi bertanya dulu pada para sahabat atau langsung Nabi melakukan sujud sahwi, ya, setelah salam. Al-muhim di situ dilakukan sujud sahwi setelah salam. Ya, nah. Oke, jadi fa barakallahu fikum. Ini memang lumayan panjang juga pembahasan sujud sahwi tersebut, ya. Ada yang karena ragu-ragu, ada yang karena lupa dan seterusnya. Nah, di situ sujud sahwinya kapan, setelah salam ataupun setelah salam, ya, ini perlu pembahasan yang lebih rinci. Nah, wallahu a'lam bishawab, ya, mungkin nanti suatu saat kita bisa membahas hal tersebut, ya, insyaallah. Jadi pendapat yang kuat itu, wallahu a'lam, dilakukan sujud sahwi itu sebagaimana sebabnya. Jadi dilakukan sebagaimana Nabi melakukannya. Kalau Nabi melakukannya sebelum salam, ya, kita melakukannya sebelum salam. Kalau Nabi melakukannya setelah salam, maka kita melakukannya juga setelah salam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan kita cukupkan sampai di sini dulu, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.